Yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita sampai pada bab yang ke-96, bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah adil di antara anak-anaknya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ayahku memberikan kepadaku atiyatan pemberian. Lantas ibuku yaitu Amrah bintu Rawahah mengatakan, aku tidak rida sampai engkau tushhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tushhid artinya menjadikan saksi. Engkau jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi dalam pemberian ini. Maka Bashir kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku telah memberikan anak laki-lakiku dari Amrah binti Rawahah satu pemberian. Lantas dia memerintahkanku supaya ushidaka, an ushidaka, menjadikan wahai Nabi sebagai saksi. Qal, maka Nabi bertanya, apakah engkau berikan saira waladika, anak-anakmu yang lain, sair yang lain, mislahada, semisal pemberianmu untuk anak yang ini? Bashir mengatakan tidak. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian pada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Qal, An-Nu'man mengatakan, faraja'a, maka Bashir pulang, faradda atiyatahu, lantas membatalkan pemberiannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang jadi mahalu syahid, perkataan Amrah. Meskipun itu pemberian untuk anak kandungnya, dan boleh jadi Bashir punya anak dari istri yang lain, maka lihat Amrah mengatakan, saya tidak ridha sampai pemberiannya adalah betul-betul pemberian yang sah menurut agama. Minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan saksi dalam transaksi pemberian ini. Maka contoh wanita muslimah adalah Amrah binti Rawahah. Dan di sini dalil bahasanya boleh bagi orang tua membatalkan pemberiannya. Faradda atiyatahu. Maka membatalkan dan menarik pemberian dan hibah atau hadiah yang telah diberikan pada orang lain, satu hal yang terlarang kecuali orang tua berkaitan dengan pemberiannya kepada anaknya. Wa fi lafdhin li muslimin, dalam satu lafaz muslim, qal, An-Nu'man mengatakan, intolaqa bi abi, ayahku pergi membawa diriku, yahmiluni, membawaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, saksikanlah bahasanya aku telah memberikan pada Nu'man ini kada wa kada min mali, sekian dan sekian hartaku. Faqal, antas Nabi mengatakan, apakah semua anak-anakmu telah engkau berikan semisal apa yang engkau berikan pada Nu'man? Bashir mengatakan tidak. Qal, lebih mengatakan, fa ashid ala hadha ghairi. Jadikan orang lain selain diriku ashid, yang menjadi saksi ala hadha pemberian ini. Ini kata-kata ini yang menjadi dalil jumhur ulama yang mengatakan adil dalam pemberian di antara anak hukumnya sunnah. Karena Nabi tidak mau cuma, dan Nabi mempersilahkan untuk cari yang lain sebagai saksi. Semakal, kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau suka jika mereka itu filbiri dalam bakti kepadamu sama? Bashir mengatakan tentu. Maka Nabi katakan, fala idan, jika demikian jangan. berikan pada anakmu ini tanpa yang lain. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab hibah untuk anak. Dan jika seorang itu memberikan pada sebagian anaknya sesuatu yang sesuatu lam yajuz, maka itu tidak boleh sampai dia adil di antara anak-anaknya dan memberikan kepada anak yang lain semisal pada anak itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan dia adil di antara anak dalam pemberian, dalam hibah adalah di antara masalah yang diperselisihkan ulama. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah, alasannya tadi fa'ashhid ala hada ghairi. Imam Ahmad mengatakan wajib. Wa hadisul bab, dan hadis bab ini dari An-Nu'man, hujah ulama yang mewajibkannya. Karena Nabi mengatakan wa'dilu baina auladikum. Ada amar yufidul wujub. Wa fil hadis, dalam hadis ini aidan juga terdapat kandungan anjuran untuk menyatukan hati di antara saudara dan tidak melakukan hal yang menjumuskan asyahna kebencian di antara mereka atau menyebabkan durhakanya anak kepada bapak. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan istrinya Basir mengatakan berikan pada anak laki-lakiku hula maka budakmu. Jadi pemberiannya itu budak, budak laki-laki. Dan jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi untukku. Basir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas mengatakan, sesungguhnya ibnata fulanin, maksudnya istrinya, anak perempuan fulan, yaitu istrinya sendiri, meminta kepadaku agar aku memberikan pada anaknya, yang juga berarti anaknya Basir, gulami budak laki-lakiku. Waqalat, namun dia mengatakan jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Faqal, lantas Rasul bertanya, apakah Nu'man itu punya saudara? Basir mengatakan iya ada. Qal, Nabi mengatakan afakullahum, apakah pada semua mereka engkau berikan semisal apa yang engkau berikan kepada An-Nu'man? Basir mengatakan tidak. Qal, maka Nabi mengatakan falaisa yasluhu hadza, hal ini tidak baik. Dan aku tidaklah mau menjadi saksi kecuali pada kebaikan. Dikeluarkan oleh Muslim. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini terdapat pelajaran. Annahu yambari, sepatutnya ini orang tua yaitu ayah itu sama rata di antara anak dalam hibah. Maka dia hibahkan pada masing-masing dari anak semisal yang lainnya tanpa melebihkan yang satu tanpa yang lain. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya itu sama antara hibah untuk anak laki-laki dan perempuan. Sebagian Syafi'iyah mengatakan hibah untuk anak itu jika anak laki-laki semisal dua bagian anak perempuan. Namun as-sahih al-masyhur, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sama di antara pemberian antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan zahir hadis. Berarti adil, apa yang dimaksud adil dalam Syafi'i ada dua pendapat. Ini pendapat yang as-sahih al-masyhur, kata An-Nawawi, adalah sama rata. Ada sebagian ashab, sebagian Syafi'i yang mengatakan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan ada seorang perempuan yang masuk ke rumah Aisyah bersamanya 2 anak perempuan, laha anak perempuannya tas'alu ngemis. Maka perempuan ini tidaklah menjumpai di rumahku sesuatu selain 1 butir kurma. Kuberikan kepadanya. Lantas dia membaginya di antara 2 anak perempuannya dan dia tidak makan apa-apa darinya. Lantas perempuan miskin ini berdiri setelah selesai makan dan keluar dari rumah Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami, lantas kuceritakan kepada Nabi hal yang terjadi? Faqal, lantas Nabi mengatakan, siapa yang mendapatkan ujian diberi sejumlah anak perempuan, bisyai'in, meskipun cuma satu orang, kunna lahu sitran minan nar, maka amal soleh mendidik merawat anak perempuan itu bisa menjadi tabir dari neraka. Muttafaqun alaihi. Ini jadi mahalus syahid, ada satu butir kurma oleh perempuan tersebut dibagikan di antara dua anaknya secara adil. Kemudian bab yang ke-97, di antara sifat wanita muslimah adalah mendidik anak-anaknya dengan adab Islam sejak kecil. Allah Subhanahu Azza wa Jalla berfirman di surat Tur yang menunjukkan bahwasannya nanti pada hari kiamat seorang itu akan dikumpulkan dengan keluarganya di dunia jika sama-sama beriman. Dan orang-orang yang beriman kami ikutkan pada mereka anak keturunan mereka biimanin dalam iman. Maka kami susulkan pada mereka zuriatam anak keturunan mereka. Dan itulah kami menyia-nyiakan mereka dari amalnya sedikit pun. Kulumri'im bima kasabarahin. Setiap orang tergadai dengan perbuatannya masing-masing. Saya ingin bacakan tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Penjelasannya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan orang-orang yang beriman lantas anak-anak mereka mengikuti dalam iman, maka akan kami gabungkan mereka dengan anak-anaknya di surga supaya sejuklah hati mereka karena kumpul dengan anak-anaknya, meskipun anak itu tidaklah sampai pada derajat amal bapaknya, dan kami tidaklah mengurangi sedikit pun dari ganjaran amal perbuatan mereka. Setiap orang tertahan dengan amal yang dia lakukan berupa amal kejelekan, tidak dipikul oleh orang lain dari amal kejelekannya syai'an sedikit pun. Maka kullu syai'in bima kasaba rahin, itu sebagaimana penjelasan As-Sa'di di tafsirnya berkenaan dengan penduduk surga, dengan berkenaan dengan penduduk neraka. Kalau penduduk surga itu awal ayat. Asalkan sama-sama beriman, maka jika punya hubungan darah, anak yang amalnya kurang itu bisa naik ke derajat bapaknya yang lebih mulia. Tapi kalau apakah ketentuan semacam ini ada di neraka, sama-sama kafir, kemudian ini bapaknya lebih berat siksaannya, anaknya digabungkan, jawabnya tidak. Kenapa? Kulum ri'im bimaka sabarahin. Kemudian alatnahum min amalihim min syai', tadi di Al-Mukhtasar fi Tafsir maknanya mengurangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha, di neraka tersebut terdapat sejumlah malaikat, khiladun syidadun, kasar dan keras, syidadun keras, khiladun syidadun, kasar dan keras, tidak durhaka pada Allah dalam apa yang Allah perintahkan pada mereka, dan melakukan semua yang diperintahkan kepada mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, mengutip perkataan Ibn Abbas. Ibn Abbas menjelaskan maksud jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, artinya lakukanlah ketaatan kepada Allah, takutlah maksiat kepada Allah, perintahkanlah keluargamu untuk berzikir, niscaya zikir akan menyelamatkan, dengannya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Mujahid mengatakan maknanya bertakwalah kepada Allah, berilah wasiat kepada keluarga untuk bertakwa kepada Allah. Qatadah mengatakan perintahkan keluarga untuk taat pada Allah, larang mereka untuk maksiat kepada Allah. Wa ayakuma alaihim bi amrillahi yakuma ala, mengurusi. Hendaknya laki-laki mengurusi keluarganya bi amrillahi, berdasarkan perintah Allah. Ini perintahkan mereka dan bantulah mereka untuk mewujudkan perintah Allah. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan, maka jika engkau melihat adanya kemaksiatan kepada Allah, ni qada'athum anha atau qada'tahum anha wa zajartahum anha, maka laranglah, ni laranglah mereka untuk melakukannya. Zajarat itu melarang keras, lebih dari naha. Kalau naha sekedar melarang, kalau zajarat lebih dari itu. Qada'a artinya kafa wa mana'a, mencegah dan melarang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah minta izin kepada kalian alladzina malakat aymanukum, budak-budak kalian, demikian juga walladzina lam yablughul huluma minkum, anak-anak kalian yang belum baligh. Minta izin jika mau ketemu salasa marat, tiga kali. Sebelum salat subuh, ketika kalian meletakkan kain kalian minad dhahirati di waktu zuhur, di tengah-tengah siang, wa min ba'di salatil isya, dan setelah selesai salat isya, tiga aurat bagi kalian. Tidak ada atas kalian, tidak pula atas mereka dosa ba'dahunna, selain tiga waktu ini. Karena mereka adalah orang-orang yang mengelilingi kalian, sebagian kalian dengan yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan jika anak-anak itu balagha minkumul huluma, telah usia baligh dan dewasa, maka hendaklah mereka minta izinnya itu setiap waktu, sebagaimana alladzina min qablihim, kakak-kakak mereka yang telah dewasa, minta izin setiap waktu. Demikian itu Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penjelasannya kutipan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman agar pembantu mereka, dan pembantu di masa silam artinya ma malakat aymanuhum, budak milik mereka, hendaklah minta izin. Demikian juga anak-anak yang belum baligh, maka hendaklah minta izin sebanyak dalam tiga keadaan. Yang pertama, sebelum sholat subuh. Lianna nasa, karena normalnya orang di waktu itu mereka dalam keadaan lelap tidur di tempat tidurnya, yang boleh jadi ketika itu pakaiannya tidak sebagaimana pakaian di luar kamar tidur. Dan ketika kalian meletakkan kalian menambahi reti di waktu teriknya sinar matahari. Artinya di waktu kailulah tidur siang atau istirahat siang, karena seorang boleh jadi meletakkan, melepas pakaiannya di waktu ini karena kumpul bersama istrinya. Ba'di salatil isya, dan setelah selesai salat isya, karena itu adalah waktu tidur, maka para pembantu yaitu para budak diperintahkan, demikian juga anak-anak diperintahkan untuk tidak yahjumu tiba-tiba datang atau masuk ala ahlil bait fi hadil ahwal, pada ini, tiba-tiba masuk pada penghuni rumah, pemilik rumah di kondisi ini, karena dikhawatirkan min ayyakuna rajul ala ahlihi, karena dikhawatirkan jika tiba-tiba langsung masuk nyelonong, dikhawatirkan laki-laki sedang di atas istrinya, yaitu kumpul dan jima dengan istrinya, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak layak dilihat oleh banyak orang. Maka ayat ini mengisyaratkan tiga waktu yang biasa digunakan orang untuk kumpul dengan istrinya. Siang di waktu istirahat siang, kemudian ba'dal isya atau sebelum subuh. Thalathu awratin lakum, tiga waktu aurat bagi kalian, tidak ada atas kalian dan mereka dosa ba'dahunna, selain tiga waktu ini. Yaitu tidak dosa jika masuk ke kamar bapak dan ibu di selain tiga kondisi ini. Tidak ada dosa atas kalian fitamkinikum iyahum, memberikan kesempatan kepada mereka, kalian memberikan kesempatan pada mereka. Tamkin, memberi kesempatan. Min dzalika, untuk masuk tanpa izin. Wa idza balaghat atfalu minkumul hulam falyasta'dhinu. Artinya jika anak-anak ini telah idza balaghat, telah balig al-atfal, anak-anak ini yang mereka itu minta izin dalam tiga waktu aurat, jika mereka telah sampai waktu dewasa, wajib atas mereka untuk minta izin setiap dalam setiap waktu ketika mau masuk kamar bapak ibunya. Yakni yaitu binisbah berkaitan dengan ila ajanibihim, orang lain dan kondisi seorang laki-laki bersama istrinya. Meskipun lam yakun fil ahwali thalath, meskipun tidak dalam tiga kondisi di atas. Kemudian tentang masalah pendidikan, dikutiplah nasihat Luqman. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anak laki-lakinya, dan dia menasihatinya, ya anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, perintahkan yang ma'ruf, larang dari yang mungkar, dan bersabar atas semua yang menimpa dirimu. Sesungguhnya itu adalah termasuk perkara yang membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia, janganlah berjalan di muka bumi marahan sombong. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang yang orang yang sombong dan membanggakan diri. Waqsid fi masyika, pertengahan kalau jalan kaki. Rendahkan suaramu, jangan suka teriak-teriak. Jangan suka teriak-teriak. Inna angkaral aswati, sunya suara yang paling jelek itu suaranya keledai yang teriak-teriak meskipun tidak ada kebutuhan mendesak. Penjelasannya dari tafsir Ibnu Katsir, wahai anakku, tegakkan sholat dengan melakukan batasannya, wajib-wajibnya yaitu rukun-rukunnya, dan kerjakan pada waktunya. Perintahkan kebaikan, larangan dari kemungkaran sesuai dengan kemampuan dan kemampuanmu. Bersabarlah atas semua yang menimpa dirimu. Ulima, maka diketahuilah bahasanya orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, labuta, pasti dia akan mendapatkan gangguan dari manusia. Maka Luqman menasihati anaknya untuk bersabar. Inna dhalika min asmil umur, ai inna sabra, bahasanya sabar menghadapi gangguan orang lain adalah di antara asmil umur, perkara yang memerlukan ketekatan dan kesungguhan. Wala tusai khatta kalinas, artinya janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Jika engkau berbicara kepada mereka atau mereka mengajakmu berbicara karena meremehkan, karena sombong, akan tapi bersikaplah lembut. Wabsud wajahaka ilaihim, berilah wajah ceria pada mereka. Sebagaimana dalam hadis, seandainya andai engkau jumpai saudaramu dalam keadaan wajahmu ceria, wa iyyaka, dan waspadailah menjulurkan sarung, karena itu bagian dari kesombongan, dan kesombongan satu hal yang tidak Allah cintai. Penjelasan Ali bin Abi Thalha dari Ibn Abbas. Ibn Abbas menjelaskan, wala tusai khattaka linnas, artinya jangan engkau sombong dengan merendahkan orang lain, memalingkan wajah dari orang lain ketika mereka berbicara kepadamu. Ini, maka di antara ada berbicara adalah menatap orang yang mengajak bicara dan tidak memalingkannya ke arah yang lain. Memalingkannya ke arah yang lain jadi antara bentuk kesombongan. Ini, dan di antara bentuknya adalah memalingkan wajah ke HP sambil ngobrol sama ini kawannya. Maka ini bentuk ihtikar, bentuk meremehkan orang yang diajak bicara. Ini, namun jika ada hal yang penting, sampaikan minta maaf ini ada yang perlu segera saya jawab. Kemudian break dulu ngobrolnya. Selesai baru lanjut. Wala tamshi fil ardi maraha, artinya janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan sombong, jazlan, mutakabbiran, jabbaran, anidan. Mutakabbiran sombong, jabbaran orang yang memaksakan kehendak, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang sombong. Anidan, keras kepala. La taf'al dhalika, jangan lakukan hal itu, niscaya Allah akan benci pada dirimu. Jazlan artinya gembira yang berlebihan, euforia, yang itu umumnya sombong. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa beda mukhtalin sama fakhur? Mukhtal itu artinya orang yang kagum dengan dirinya sendiri. Fakhur itu dia mengagumi dirinya sendiri di hadapan banyak orang. Ini dia mengagumi dirinya sendiri di hadapan banyak orang. Kalau membanggakan diri itu harus ada orang lain. Kalau mukhtal sombong, itu bisa saja orang itu sombong tanpa ada orang lain. Itu bedanya antara mukhtal dan fakhur. Kalau fakhur itu harus ada ala ghairihi, orang lain yang mendengar dan menyimak bagaimanakah dia menyombongkan diri. Nah, dua-duanya tidak Allah sukai. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ayat yang semakna dengan hal ini, janganlah engkau berjalan sombong di atas muka bumi, engkau tidak akan menembus tanah, tidak pula bisa mencapai tingginya, tidak akan bisa mencapai gunung. Sedang-sedang saja jika berjalan, artinya berjalanlah dengan muktasid dan pertengahan. Pertengahan maksudnya tidak terlalu lambat. Mutasabbit, orang yang terhambat kakinya sehingga pelan, itu pun diseret, namun tidak pula ngebut, jalan kaki ngebut, mufrid berlebihan. Hendaklah pertengahan, dan pertengahan di antara dua hal itu. Waqtut min sautik, lirihkan suaramu, jangan berlebihan dalam berkata-kata, jangan tinggikan suara dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan lanjutannya ayat, suara yang paling jelek adalah suara keledai. Kata Mujahid dan yang lainnya, suara yang paling jelek, angkar di situ artinya akbah. Yang paling jelek adalah suara keledai. Artinya maksimal, orang yang mengeraskan suaranya adalah serupa dengan keledai. Fi uluwihi, dalam tingginya suaranya, wa rafihi, dan tingginya suara. Wa ma hadza di samping demikian. Pemahada, dan di samping itu dia adalah menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Dan diserupakan ini dengan keledai yang tadi menunjukkan haramnya tindakan ini dan tercelanya hal ini dengan sangat tercela. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada untuk kami permisalan yang jelek. Orang yang menarik hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian menjilati muntahannya. An-Nasa'i mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, hadatsana Qutaibah ibn Sa'ad qal hadatsana Lais an Ja'far ibn Rabi'ah an A'raj an Abi Hurairah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar suara kokok ayam jantan, maka mintalah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Dan jika kalian mendengar suara keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena keledai itu ketika bersuara, maka dia melihat syaitan, dia melihat setan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak ada satupun anak yang terlahir kecuali terlahir di atas fitrah, yaitu Islam. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana hewan itu melahirkan bahimatul jam'ah, adalah hewan yang semisal jam'ah dalam keadaan utuh normal. Adakah kalian merasa fiha badannya? Apakah kalian jada'a, ada yang terpotong, yang kurang? Suma yakulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, fitrah Allah itulah yang Allah fitrahkan kepada semua manusia. Maka demikianlah agama itu Allah fitrahkan kepada semua manusia. Jam'ah minal baha'im artinya alladzi lam yazhad min badaniha syai'un. Utuh normal, tidak ada yang kurang. Itu jam'ah. Kemudian bab yang ke-98 di antara sifat wanita muslimah adalah mengajari anaknya salat sejak kecil. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya Shu'aib, anjaddihi, dari kakeknya Shu'aib, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As radallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkan anakmu untuk salat dan mereka berumur 7 tahun, yaitu genap 7 tahun masuk tahun ke-8 dengan kalender Hijriah. Pukullah anakmu alaiha karena salat setelah mereka berusia genap 10 tahun masuk tahun 11. Pakai kalender Hijriah. Pisahkan di antara mereka dalam tempat tidur. Penjelasan Syaikh Sulaiman untuk misahkan antara tempat tidur ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah pisahkan kamar antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua adalah pisahkan kasur antara anak yang sejenis. Maka pisahkan di antara mereka dalam tempat tidurnya, itu jika beda kelamin, artinya pisah kamar, kamarnya beda. Tapi jika satu kelamin sama, sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, pisahkan kasurnya, lain kasurnya. jangan satu kasur. Hadza hadisun hasanun, hadis derajatnya hasan. Perintahkan anak kecil, kata Al-Qami, Syekh Izzuddin Abdussalam mengatakan, anak kecil tentu tidaklah mukhatab diperintahkan mendapatkan perintah syariat. Adapun dalam hadis ini, maka perintah di sini perintah untuk aulia, untuk walinya, untuk orang tuanya. Li'anal amra bi syai', karena perintah al-amra bi syai', karena memerintahkan sesuatu, yaitu memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anak mengerjakan sholat, laisa amran bidzalika syai', bukan berarti anak itu mendapatkan perintah wajib sholat. Ya, maka di sini perintah orang tua agar memerintahkan, ya, perintah dari Nabi pada orang tua agar memerintahkan anak mengerjakan sholat, itu bukan berarti anak diperintahkan untuk mengerjakan sholat perintah wajib. Ya, qad wajada amrullah li subyan. Jika ada yang bertanya kenapa anak kemudian anak kecil mendapatkan perintah, maka dijumpai masalah yang semisal. Dan dia akan jumpai perintah Allah untuk anak kecil secara langsung dalam bentuk yang tidak mungkin dia permasalahkan. Yaitu firman Allah Ta'ala, hendaklah minta izin para budak kalian dan anak-anak kecil kalian. Maka dijumpai bukanlah satu hal yang aneh, anak kecil diperintah untuk ini dan itu. Kata An-Nawawi, yang dimaksud dengan anak kecil laki-laki mencakup anak kecil perempuan. Ya, lafaz kok tidak ada beda antara anak laki-laki dan perempuan tanpa ada perselisihan. Ya, tidak ada bedanya. Diperintahkan untuk sholat setelah berumur 7 tahun. Kemudian perintah pada wali supaya memerintahkan anak untuk sholat, ini apa hukumnya? Dan perintah wali untuk kepada anak kecil, kepada anak yang masih kecil untuk sholat, hukumnya wajib. Adapun si anak tidak wajib sholat. Seandainya orang tuanya memerintahkan si anak kecil, anak TK ini, atau anak umur 7 tahun ini, untuk sholat dan anaknya nekat tidak sholat, maka tidak masalah untuk anaknya. Tidak masalah untuk anaknya. Anaknya tidak sholat tidak dosa. Tapi kalau mengacu pada pendapat ini, non orang tuanya tidak nyuruh dan tidak ngoprak-ngoprak, orang tuanya dosa. Anak sudah 7 tahun, subuh dibiarkan, enggak sholat subuh, orang tuanya dosa. Anaknya tidak dosa. Karena perintah pada al-wali di sini adalah wajib. Meskipun ada yang berpendapat mustahab. Bisolati, untuk mengerjakan sholat, yaitu ajari mereka apa yang mereka butuhkan dalam sholat berupa syarat sah sholat, rukun-rukun sholat. Perintahkanlah mereka untuk mengerjakannya, mengerjakan sholat ba'da ta'lim, setelah diajari. Dan jika pengajaran itu perlu mendatangkan guru privat dan perlu biaya, maka ujratu ta'limi fi mali sabi in kana lahum mal. Ini, karena tadi wali itu tidak berarti mesti orang tua, boleh jadi diantaranya adalah wali yatim. Maka anak ini untuk bisa ngerti sholat perlu datangkan guru privat atau perlu untuk biaya, maka ujratu ta'lim, biaya pengajaran sholat ini, pada anak yatim itu fima li sobi, dibebankan pada harta miliknya jika dia punya harta. Baiklah, jika anak yatim ini tidak punya harta, maka biaya privat untuk ngajari sholat itu dibebankan kepada si wali. Demikian disampaikan oleh Al-Alqami dalam Al-Jami' As-Sharih. Dan pukullah, dan jika telah sampai umur 10 tahun, maka pukullah alihah karena sholat. Artinya, pukullah si anak karena meninggalkan sholat. Al-Alqami mengatakan, hanyalah Nabi perintahkan untuk memukul setelah berumur 10 tahun, karena 10 tahun adalah batasan seorang anak itu ya tahama bisa bersabar kalau dipukul, tidak menghadapi bahaya yang besar karena pukulan, ghaliban demikian umumnya dan wajarnya. Dan yang dimaksud pukulan di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, dan hindari wajah ketika memukul, tidak nempeleng dan yang lainnya. Namun pukulan di daerah yang tidak berbahaya. Sekian kutipan dari Aunul Ma'bud Sarah Abu Dawud. Kemudian di antara sifat wanita muslimah mengajari anaknya untuk berpuasa sejak kecil. Dari Rubaiyah binti Muawid radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang di pagi hari Asyura ke kampung-kampung Ansar. Utusan tersebut mengatakan atas perintah Nabi, siapa yang pagi ini dalam keadaan belum puasa, maka falyutimma baqiyata yaumihi, maka adalah dia lanjutkan di adalah dia sempurnakan dengan berpuasa di sisa harinya. Dan siapa yang pagi hari ini berpuasa belum makan apa-apa, maka lanjut puasanya. Maka kami pun berpuasa Asyura setelah itu, dan kami buat anak-anak kami, kami ajak anak-anak kami untuk puasa Asyura. Kami buatkan untuk mereka mainan minal ihni, dari kapas. Jika ada anak yang menangis ala ta'am karena minta makanan, kami berikan padanya mainan kapas tadi hatta yakuna indal iftar, sampai waktu buka tiba. Muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa puasanya anak-anak. Ibnu Hajar mengatakan artinya apakah dituntunkan ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan tidaklah wajib, tidaklah wajib puasa untuk anak yang kurang dari usia baligh. Namun sejumlah ulama salaf menganjurkan, meskipun belum baligh, dianjurkan untuk berpuasa. Di antaranya adalah Muhammad bin Sirin dan Az-Zuhri. Waqala bidan, ini jadi pendapat Asy-Syafi'i. Bahasanya anak diperintahkan bihi untuk puasa, litamrentuk latihan berpuasa. Syaratnya idza ataquhu, jika secara fisik memang mampu diajak puasa. Wahadau, dan batasnya tolak ukurnya mampu ditetapkan oleh ashabuhu, oleh para ulama Syafi'iyah ditetapkan 7 tahun dan puasa, dan 10 tahun kasolat seperti sholat. Maka para ulama Syafi'iyah mengatakan masalah puasa itu dikiaskan dengan masalah sholat. Anak itu diperintahkan untuk sholat yang baik setelah genap umur 7 tahun, masuk tahun ke-8, demikian juga masalah puasa. Kalau fil hadis, dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya melatih anak-anak untuk berpuasa sebagai keterangan yang telah lewat. Li'ana mangkana fi misli thinni alladhi dhukira fi hadal hadis, karena orang yang dalam usia yang disebutkan dalam hadis ini yaitu 7 ataukah 10, dia belum mukallaf. Sehingga hanyalah dilakukan hal tersebut pada mereka litamrin, dalam rangka latihan. Kemudian bab yang ke-100, di antara sifat wanita muslimah mendidik anaknya untuk memiliki adab makan sejak kecil. Dari Umar ibn Abi Salamah, ini anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah hulaman, anak laki-laki yang masih kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah tanganku tatisu jalan-jalan di nampan, yaitu nampan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan padaku, wahai anak kecil, terjemah bebasnya, nak, samillah, sebutlah nama Allah ketika mau makan, makalah pakai tangan kananmu, makalah makanan di dekatmu. Dan nasihat ketika kecil itu jangan diremehkan, karena dia demikian berkesan. Buktinya famazalat tilka ti'mati ba'du ti'mati, artinya model makanku. Maka terus menerus sejak hari itu sampai meninggal dunia, demikianlah model makanku ba'du, setelah peristiwa itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian bab di antara sifat wanita muslimah adalah mendidik anaknya untuk menjaga rahasia. dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan aku sedang main dengan anak-anak yang lain. Nabi mengucapkan salam pada kami anak-anak dan Nabi mengutusku pada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan berkenaan dengan istri beliau. Sehingga aku telat pulang ke rumah ibuku. Falam majitu, maka tatkala aku datang, yaitu ke rumah ibu, maka ibuku Ummu Sulaim bertanya, apa yang menahanmu sehingga pulangnya telat? Maka aku katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu keperluan, yaitu berkenaan dengan istri beliau. Qalat Ummu Sulaim, mengatakan apa hajatnya? Aku katakan itu rahasia Nabi. Qalat, maka ibunya mengatakan, jika demikian jangan ceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan pada siapapun. Ibunya tidak mendaniku, kalau sama ibu sendiri enggak apa-apalah. Ini mahalus syahid pendidikannya di sini. La tuhadithan nabi sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada. Jangan ceritakan rahasia orang pada siapapun, meskipun pada ibumu sendiri. Qal Anas, mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya aku mau menceritakannya kepada seseorang, wahai Thabit al-Bunani, yang merupakan murid dekat Anas bin Malik, yang belajar pada Anas bin Malik selama 40 tahun. Lah hadastuka, ini saya akan aku ceritakan kepadamu. Dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian di antara sifat wanita muslimah, mengajari anaknya al-lughatal arabiyah, bahasa Arab. Dari Ibnu Abi Atiq, beliau mengatakan, aku ngobrol bersama Al-Qasim di dekat Aisyah radhiyallahu anha satu obrolan. Dan adalah Al-Qasim seorang yang lahanan. Para ke bawahnya lahanan, banyak salah dalam berbicara. Wakana li ummi waladin, dan adalah dia, ummu walad adalah budak perempuan yang dikumpuli kemudian hamil dan punya anak dari majikannya. Dan dia adalah anak yang terlahir dari ummu walad. Aisyah lantas mengatakan kepadanya, kenapa engkau tidak berbicara sebagaimana di perkataan anak saudaraku ini? Ama ini kot alim, itu sungguh aku telah tahu dari manakah engkau, min aina utita. Utita, itu maknanya terjemah bebasnya, sumber permasalahannya. Aku tahu dari mana sumber permasalahannya, kenapa engkau ngomongnya tidak lancar, banyak salahnya. Aisyah mengatakan, ini karena didikan ibunya. Dan engkau adalah karena didikan ibumu. Loh, ibunya. Ini pentingnya punya istri yang cerewet. Itu di antara manfaatnya, anaknya pintar ngomong. Anaknya pintar ngomong. Ngomongnya lancar. Nah, itu anak ibunya cerewet. Banyak ngomong. Kalau ibunya tidak banyak ngomong, anaknya juga tidak lancar ngomongnya. Ini kelebihan wanita yang cerewet. Fakhutiba Al-Qasim, maka Al-Qasim marah. Wa adobba alaiha. Di paragraf bawahnya, adobba maknanya haqoda, dendam pada Aisyah. Falamma, maka tatkala Al-Qasim melihat meja makan Aisyah, qad utiya biha, telah didatangkan, qoma, malah berdiri. Aisyah mengatakan, aina, mau kemana? Al-Qasim mengatakan, aku mau sholat. Qalat, maka Aisyah mengatakan, duduk saja. Qal, maka Qasim mengatakan, aku mau sholat. Qalat, Aisyah mengatakan, ijlis hudar. Duduk saja. Di paragraf bawahnya, ijlis gudar artinya ya ghadir, wahai orang yang melanggar perjanjian. Para ulama bahasa Arab mengatakan al-ghadar artinya tarkul wafa, tidak setia. Yukalu liman ghadara, orang yang melanggar perjanjian dan tidak setia, namanya ghadir dan gudar. Wa aktsaruma, namun seringkali digunakan kata-kata ini finida bisyatmi, memanggil yang itu mengandung satam, celaan. Maka Aisyah mengatakan kepada Al-Qasim Hudar, li'anau, karena Al-Qasim diperintahkan untuk menghormati Aisyah, karena Aisyah adalah ibu wanita, ibu orang-orang yang beriman, dan dia adalah bibinya, lebih tua dari dirinya. Dan Aisyah mengatakan demikian dalam rangka menasihatinya dan mengajar atau mendidiknya. Maka kewajiban Al-Qasim adalah sabar dan tidak marah kepada Aisyah. Lantas, barulah kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, tidak sempurna salat ketika makanan sudah hadir, didatangkan, atau tidak pula dalam keadaan al-akhbasani menahan al-akhbasani, dua yang jelek yaitu kencing dan berak." Dikeluarkan oleh Muslim. Maka ini sababul wurud, peristiwa yang melatar belakangi Ibunda Aisyah menceritakan hadis ini. La salata bi hadrati ta'am walahuwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kemudian bab yang terakhir, di antara sifat wanita muslimah adalah tidak mendoakan jelek untuk anaknya sendiri. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, di hadis panjang tentang gambaran haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan jelek untuk dirimu sendiri. Dengan mengatakan, saya ini memang dasar orang bodoh, malesan, tidak boleh. Mengata-ngatai jelek pada diri sendiri. Wala tada'u ala auladikum, jangan doakan jelek anak-anakmu, jangan doakan jelek hartamu. Karena dikhawatirkan kalian bertepatan dengan satu waktu. Tidaklah Allah diminta pada waktu tersebut ata'un, satu pemerintahan, kecuali Allah kabulkan. Lantas Allah kabulkan doa jelek kalian. Dikeluarkan oleh Muslim. Kata Ibnu Rajab, fahada kulluhu, maka ini semua dalil yang menunjukkan bahasanya doa orang yang sangat marah boleh jadi diijabai jika bertepatan dengan waktu mustajab. Wa anna dasunya dilarang doa ala mendoakan jelek untuk diri sendiri, keluarga, dan harta saat marah. Wa amma maqalahu Mujahid, adapun perkataan Mujahid untuk firman Allah Ta'ala, seandainya Allah menyegerakan untuk manusia kejelekan, sebagaimana mereka minta disegerakan untuk mendapatkan kebaikan, lakudiya ilaihim ajalahum, niscaya akan telah ditentukan untuk mereka ajal dan ajal mereka. Qal, Mujahid mengatakan, wal wasil, dia adalah orang yang menyambung hubungan dengan keluarganya dan anaknya dan hartanya. Idza ghadiba alaihi, jika dia marah dengan itu semua, dia mengatakan semoga Allah tidak memberkahinya, semoga Allah melaknatnya. Yaqul, Mujahid mengatakan, law ajjala lahu dzalika, seandainya Allah segerakan hal itu untuknya, la ahlaka man da'a alaihi, niscaya Allah akan binasakan orang yang mendoakan kejelekan, fa amata, Allah matikan. Fahada yadullu, maka hal ini menunjukkan bahasanya Allah tidaklah mengijabai, mendoakan semua doa yang dipanjatkan oleh orang yang sangat marah, baik itu doa jelek untuk dirinya, keluarganya, ataupun hartanya. Sedangkan hadis menunjukkan bahasanya orang yang sangat marah boleh jadi dikabulkan doanya, manakala bertepatan dengan sa'ata ijabatin, waktu mustajabnya doa. Ya, berarti laqud ya ilaihim ajalahum tadi artinya Allah akan binasakan dan Allah matikan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tiga doa yang mustajab, tidak ada ragu tentang mustajabnya. Itu doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa walid ala, doa jelek orang tua, ala waladi, pada anaknya. Ini adalah hadis hasan li ghairihi. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mendapatkan hidayah dan petunjuknya, dan kita tidak akan dapat petunjuk dan hidayah seandainya bukan karena Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita sekalian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathiran ila yaumiddin. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini, dan demikian akhir kajian kita untuk kitab Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah binti Ali Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, Allah catat sebagai amal soleh, dan Allah jadikan ini semua sebagai ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Allahumma alim nama yang fa'na wa fa'na bima 'allamtana wa sinna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rida'ana anil hamdulillahi rabbil alamin.